Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Apakah mendapatkan pahala menyingkirkan gangguan di jalan, misalnya batu? Walhamdulillah, syariat Islam sangat mencakup segala sesuatu. Sangat memperhatikan manusia. Sangat memperhatikan kemaslahatan dari segala sisinya. Sangat mengecam dari bentuk kemudaratan dan segala sesuatu yang bisa membahayakan manusia. Di dalam Islam hal ini telah dijelaskan. Yang pertama, ini adalah perbuatan baik. Setiap perbuatan baik dihitung di dalam Islam sebagai sedekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW mengatakan setiap kebaikan adalah sedekah. La syakka anna hadzal fi'la minal bir. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini adalah termasuk dari kebaikan. Setiap kebaikan dinilai sedekah. Dihitung pahalanya, pahala sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan berupa duri, batu-batu besar yang menghalangi kendaraan-kendaraan untuk lewat, menghalangi pejalan kaki untuk lewat, disingkirkan. Ini kebaikan. Terlebih lagi dalam hal ini terdapat dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Dinilai sebagai sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan dinilai sebagai sedekah. Barakallahu fikum. Terdapat dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi dalam hal ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika pernah melakukan syirik kecil dan kemudian taubat nasuha, apakah amalan-amalan yang dulu tetap terhapus atau dikembalikan? Yang perlu difahami, syirik kecil adalah dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Tetapi tingkatannya di bawah syirik akbar. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi syirik kecil itu dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Asyirkul asghar. Barakallahu fikum. Syirik kecil menyebabkan pelakunya berdosa. Dan tidak diganjar pahala sedikit pun. Jadi, syirik kecil itu tidak menghapuskan semua pahala. Tidak menghapuskan semua pahala. Menghapuskan pahala yang sedang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Dalam hal ini terdapat fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama halaman 48. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fahuwa akbaru minal kabair." Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Wa sahibuhu ala khatarin azim. Pelakunya itu di atas bahaya yang sangat besar. Meskipun demikian, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan tatkala pelakunya meninggal dalam keadaan melakukan syirik kecil, beliau rahimahullah mengatakan la yakhludu finnar khuludal kufar. Tidak kekal di dalam neraka sebagaimana orang-orang kafir. Tidak kekal dalam neraka sebagaimana orang-orang kafir. Falaisa huwa mimma yujibul khuluda finnar. Syirik kecil ini tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Walaisa mimma yuhbitul a'mal. Dan tidak menghapuskan semua amalan. Berbeda dengan syirik akbar. Menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ini syirik akbar. Syirik besar. Seorang pergi melakukan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada penghuni kubur, beribadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala memiliki tasarufat, pengaturan terhadap alam semesta. Beribadah kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia minta kepada penghuni kubur. Dalam hal ini Allah yang bisa dimintai manfaat dan mudarat. Berdoa kepada penghuni kubur. Doa hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia minta kepada penghuni kubur meskipun dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza syirk, ini syirik, syirik akbar. Pelakunya keluar dari al-Islam. Melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa itu hanya hak Allah tabaraka wa taala. Makhluk tidak berhak untuk didoai. Sebesar apapun keadaannya. Setinggi apapun kedudukannya. Barakallahu fikum. Walaysa mimma yuhbitul a'mal. Syirik kecil ini tidak menghapuskan amalan. Walakin, tetapi kata beliau rahimahullah, yuhbitul amal alladhi qaranahu. Menghapuskan amalan yang sedang dia lakukan. Fasyirkul asgar yuhbitul amal al-muqarin lahu. Syirik kecil menghapuskan amalan yang sedang dia lakukan. Kaman yusalli yura'i, seperti orang yang salat dalam keadaan riya. Riya ini disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah syirkul asgar, syirik kecil. Syirik yang kecil. Tatkala seorang salat dalam keadaan dia riya, fala ajra lahu, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Bal 'alaihi ithmun, bahkan dia mendapatkan dosa. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, syirik kecil ini menghapuskan amalan, na'am, amal yang sedang dia kerjakan. Syirik kecil, dosa besar yang paling besar. Lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Tetapi dia di bawah tingkatan syirik akbar. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.